أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال جبريل أعاذكم الله كتاب الصيام dan kita menjadi mustahil dan kita masih melanjutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang terakhir yang disebutkan malus awbata wa malus ma'adzala seseorang yang mengulang-ulang melihat perempuan kemudian mengeluarkan air mani. Di termasuk beliau rahimahullah membaca doa. Allahumma au ajama ay ajama wa ta'ala atau hajama hajama membeka dan hajama tahta barakus sajama unta dibuka sajama wabaharaja dan muncul darahnya. Baik, ini permasalahan kita. Ada dua perkara bagi depan surina azakumullah, orang yang membuka dan orang yang dibuka. Ini dua-duanya termasuk batal puasanya. Dan di antara Rasulullah yang dijadikan dalil tentang masalah ini hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah telah mengatakan akhara hajj wal mahjur, batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam, batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Baik, hadis ini khas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian yang menyatakan hadis ini baik, sebagian ada menyatakan sahih. Di antaranya Muhammad, Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyatakan hadis ini sahih. Sehingga yang masuk di madzhab yang membahas bekam dan orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Nah, di madzhab yang membahas demikian pula pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pendapatnya jumhur ulama berpendapat orang yang membekam dan yang dibekam tidak batal karena hadisnya baik. Dan juga berdalil dengan hadis yang Ja'far yang dikeluarkan dengan Bukhari. Ibnu menyatakan ihtajama wa wasa'u. Rasulullah pernah beliau ihtajama, beliau dibuka dan beliau dalam keadaan berpuasa, wa ihtajama wa wasa'u. Dan beliau dibuka dalam keadaan mukhrij, yakni berisra. Hadisnya dikeluarkan dengan Bukhari. Baik, sehingga panik berkenaan Allah. Kenapa dia jumhur ulama? Bagi mereka-mereka menyatakan aftar al-haji wal-mahjum itu sahih, maka hadis itu masuk. Hadis yang menyatakan aftar al-haji wal-mahjum, orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, itu masuk dihapuskan dengan hadis yang sabar yang beliau melihat Rasul tak kalah dibekam dalam keadaan berpuasa dan tak kalah dibekam dalam keadaan mukrim. Ini dua kejadian. Dan depan sebenarnya juga Rasulullah disebutkan oleh para ulama bahwasannya Ibn Abbas tidak pernah berhaji bersama Rasulullah kecuali hajjatul wada'. tapi haji yang paling terakhir. Tapi haji ini hadis yang paling akhir. Nah, dibandingkan afdhalul haji wal mahjum yang disebutkan kejadiannya dalam Fathul Makkah. Afdhalul haji wal mahjum. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Dan pendapat ini pula, pendapat yang menyatakan besar, itu tidak bakal berkuasa, pendapat dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, ada pun pendapat yang menyatakan batal, mari kita sebutkan, itu pendapat yang memahat, pendapat asyik Islam, kemudian pendapat asyik Jibbal, pendapat asyik Muhammad Nasruddin ini, rahimahullah. Nah, yang berpendapat tentang batalnya orang yang berdak dan orang yang berdak. Kemudian Islam segini azabun Allah. Bagi mereka-mereka yang menyatakan batal, kemudian berbeda pendapat. Apa ilahnya orang yang berdak dan orang yang berdak itu batal puasa? Ada menyatakan ilahnya ta'abudiyah. Semata-mata berdak. Maka batal, tidak ada yang tidak disebutkan ilah. Ada menyatakan ilahnya. Kalau orang yang dibekam, itu ilahnya dia keluar darah. Ilahnya dia keluar darah. Kalau orang yang membekam, itu ilahnya yang tersebut dalam syariat Islam, kemudian ya Rasulullah, bekam pada zaman dahulu, itu biasanya dikejar ilah mulut, darahnya. Nah, maka itu yang membuat batal puasanya. Dia kata, kalau karena ilahnya itu, seandainya orang membekam pada zaman sekarang ini menggunakan alat yang tidak ada sangkut pautnya dengan mulut menggunakan alat pengecut, maka orang yang membekam tidak batal puasanya. Karena ilahnya waktu itu disedot menggunakan mulut. Dengan peralatan sekarang ini yang tanpa ada hubungan dengan mulut, maka orang yang membekam tidak batal puasanya. Dengan ilah, dengan sebab ilah yang demikian. Tapi bagi mereka-mereka menyatakan ilahnya ta'abudiyah, maka dengan alat maupun tidak dengan alat, nyambung dengan mulut maupun tidak nyambung dengan mulut, cara ta'abudiyah batal puasa. Nah, ikhwanul fidina azakumullah. Dari sini pula ikhwanul fidina azakumullah, dari ikhtilaf masalah besar. Kemudian bercabang kejadian-kejadian yang lainnya. Misal, contohnya, seorang mengambil darah. Nah, bagi mereka-mereka yang menyatakan bekam itu batalkan puasa, maka semua darah pun batalkan puasa. Bagi yang menyatakan tidak batal puasanya, tidak batal puasanya, tidak punya tunggu. Nah, jadi semua darah tidak batal puasanya, karena tidak batalnya orang yang berpuasa dengan berbekam. Baik, demikian itu lepas dengan azakumullah keluarnya darah. Dari tempat mana pun. Darah luka, kemudian bagi mereka-mereka yang menyatakan bekam itu batal puasanya, maka batal pula orang mengeluarkan darah. Nah, karena dibiarkan dengan bekam. Barang siapa yang berdapat dengan pendapat tersebut, bekam tidak mengeluarkan puasa, keluarnya darah tidak mengeluarkan puasa. Nah, ini empat kebunan kedua, ini baik juga dari istilah mengeluarkan ulama, jadi hukum berbekam, batal puasa. Baik. Wala rahimahullah. Mudah. Nah, jadi semua yang telah disebutkan, jadi perkara-perkara yang menurut mualif termasuk pembatal puasa, itu semuanya dianggap batal puasanya dengan syarat mudah dijalankan dengan sengaja. Zakiran di kaumihi dan dijalankan pembatal itu. Dia ingat, dia sedang berpuasa. Nah, jadi semua pembatal puasa yang sudah disebutkan lalu, batal puasanya kalau dijalankan dengan sengaja, dan kalau dia ingat sedang berpuasa. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian perkara sudah disebutkan dijalankan tanpa sengaja, karena lupa, karena jahil, maka tidak menyebabkan puasanya batal. Jadi semua telah disebutkan batal dengan syarat amni dan zakiran di sawfihi. Nah, apa ada? Maka batal puasa. kalau dijalankan dengan amdan dan tawassul. Dan kita sebutkan mungkin dalam pertemuan kita yang lalu, bagi mereka-mereka yang menjalankan salah satu dari pembatal puasa dengan sengaja, amdan dan tawassul, maka dia memiliki tiga kewajiban. Yang pertama istighfar, bertobat. Nah, yang kedua nikah sampai tenggelam matahari. Nah, karena dia wajib menjalankan puasa. Yang ketiga qada. Nah, jadi bagi mereka-mereka yang menjalankan membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa udzur, maka tidak perkara yang dia jalankan istighfar, nikah. Nah, sudah tidak boleh makan dan minum sampai tenggelam matahari, tidak qada dengan yang lain. Nah, qala rahimahullah, la nasiyah au mukrahah, tidak batal puasa seseorang tatkala menjalankan apa yang sudah disebutkan karena lupa. Nah, karena lupa. Baik. Man nasiyah wa huwa sha'imun fa aqal aw sharba atau Rasulullah. Falyutim wa sawma. Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan atau minum, ini disebutkan dua perkara yang mayoritas kejadian, lupa makan dan minum, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa qasara, karena dia telah diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apanya dengan jazakumullah, mereka-mereka menjalankan pembatal-pembatal puasa karena lupa sedang berpuasa, baik maka tidak batal puasa. Atau yang kedua, mukrah, orang yang dipaksa. Nah, orang yang dipaksa. Baik, tentunya seseorang dikatakan dipaksa itu, kalau orang yang dipaksa itu bisa menjalankan paksaannya secara. Nah, jadi seorang dipaksa untuk membatalkan puasanya, dipaksa untuk makan, maka dia dinyatakan mukrah, dia dinyatakan dipaksa dengan syarat, baik orang yang memaksa bisa menjalankan paksaannya. Yang kedua, ancaman itu dijalankan sehal pada satu kedua. Nah, dan dia tidak bisa untuk menghindar darinya. Itu disebut mukrah. Kalau kemudian orang yang memaksa itu tidak mampu dan tidak mungkin bisa menjalankan, maka dia tidak disebut mukrah. Misal, seseorang dipaksa untuk makan seperti ini. Nah, dipaksa kalau dia tidak makan akan dibunuh. Ini seseorang pemuda yang gagah, tegak badannya, sehat walafiat, sehat badannya. Dipaksa untuk membatalkan puasa untuk ini. Kalau dia tidak makan, tidak minum, akan dibunuh. Yang memaksa anak. Nah, anak SD. Nah, kalau tidak makan, tak bunuh. Kemudian dia terpaksa makan. Maka dia bukan mukrah. Dia juga terpaksa. Karena orang yang mengancam itu tidak akan mungkin bisa menjalankan ancamannya. Atau yang kedua, baik paksaan itu, nah, atau ancaman itu tidak dijalankan pada saat itu. Makanlah. Kalau kamu tidak makan, tahun depan kamu tak bunuh. Misalnya. Nah, bukan hal, bukan cara saat itu, tahun depan. Nah, maka dia juga termasuk mukrah, bukan termasuk tempat. Baik, ini iman berdina azakumullah. Sehingga mereka-mereka yang terpaksa, mereka-mereka yang lupa, mereka-mereka yang jahil, misalnya, nah, maka tidak termasuk pembatal juga. Sehingga, kalau misalnya seseorang ketiduran, nah, dia dibangunkan sulit, nah, kemudian sama temannya dimasuki roti, misalnya sebelumnya, nah, kasih roti satu, kasih kopi, nah, satu gelas, masuk semuanya, baik, kemudian dia terbangun, maka tidak batal puasanya. Nah, karena dia bukan menjalankan dan dalam keadaan tidak, nah, dalam keadaan sengaja menjalankan. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, beliau menyebutkan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa setelah kalau aku kedua, aw setelah aku sebutkan nasiyah yang kedua, yang pertama lupa, Nah, kemudian baik mukrohan, nasiyan mukrohan, dia tidak batalkan puasa. Kemudian au tarakulah kalbihi gubah au gubah atau terbang ke kerongkongan lalat atau kuku tanpa sengaja, kemudian lalat itu masuk ke mulutnya. Nah, sampai ke kerongkongan maka tidak batal puasa. Atau kuku, atau dia mungkin lagi ngayak tepung buat roti, kemudian tepungnya masuk. Baik, tepungnya masuk sampai ke kerongkongan, nah, maka tidak batal puasa. Kalau sudah sampai ke kerongkongan, ini tidak boleh dimuntahkan. Kalau dimuntahkan, batal puasa. Ya, ya. Nah, karena sudah masuk ke kerongkongan. Kalau dia sudah berusaha untuk dimuntahkan, maka batal puasa dia. Karena sengaja untuk muntah. Nah, awak tak berapa anggar. Atau kemudian seorang itu memikirkan perempuan. Baik itu memikirkan istrinya, dia yang beristri. Baik itu memikirkan temannya, bagi yang belum punya istri. Berpikir sampai kemudian inzal mengeluarkan air mani, maka tidak batal puasa. Nah, jadi seorang yang berpikir kemudian sampai keluar air mani tidak batal puasa. Kenapa? Karena dia belum mengerjakan perbuatan. Karena berkhayal, berpikir, nah, itu tidak disebut, tidak dinyatakan, tidak tampakkan dalam dunia nyata, belum dijalankan. Masih apa yang terbetik dalam pikirannya, maka dia tidak bisa dihukum. Nah, maka kalau seorang sampai indah, sampai mengeluarkan air mani, ini sebab dia berpikir sesuatu, maka tidak menjadi batal. Nah, tapi kalau kemudian dia dia rusakkan dengan amal perbuatan, misalnya dengan istimna, sambil berpikir dengan dia onan, misalnya, sampai keluar air maninya, batal. Nah, dengan sebab perbuatan dia istimna, bukan karena berpikirnya. Baik. Kalau akhir Allah, awas salah, atau kemudian berlisih. Nah, tidur, bangun, kemudian juga melihat air mani. Nah, kecelakaan misalnya. Maka tidak batal puasa. Karena dia tidak berbuat apapun. Nah, karena tidak mungkin seorang kemudian menolak mimpi yang akan datang sama dia. Tidak bisa. Nah, dia tidur kemudian bermimpi sesuatu. Tidak mampu seorang untuk menolak atau menghindari. Baik. Au asbaha fi fihi ta'amun falaqahu. Atau pada pagi hari ada sisa-sisa makanan di mulutnya. Kemudian dia keluarkan. Nah, ada sisa-sisa makanan di mulutnya, kemudian dia keluarkan. Nah, di mulutnya bukan di kerongkongannya. Kalau di kerongkongan batal, kalau dia keluarkan dia minta. Di mulutnya mungkin bisa makan sahur. Nah, mungkin biasanya kulit korma itu yang biasa tersisa, atau mungkin kecil daging ada sisa. Nah, yang masih tersisa di suatu lagi, baik. Kemudian ada di mulutnya, dia keluarkan. Kalau begitu lambung, nah, yang menyatu dengan air luja sulit untuk dipisahkan, ini tidak batal puasa. Nah, tidak mungkin ini dipisahkan. Terlalu lembut sekali campur dengan air luja. Baik. Allah rahmatullah. Auskan haro. Istinsa. Istinsa itu mengeluarkan air setelah wudhu dari hidup. Maksudnya istinsa. Nah, mungkin maksudnya istinsa. Jadi menghirup air. Kalau seorang itu menghirup air. Nah, ini tidak batal kedua. Nah, ada keputusan. Wabala kali sisa ila atas rumah. Sungguh-sungguhlah kalian dalam menerima ayat pada lalu sesuai daripada berdua. Nah, sisa itu tidak batal kedua. Au gajah ala salah. Atau lebih dari tiga. Nah, yakni tatkala seorang berpuasa kemudian mungkin merasa kering mulutnya, maka setelah dia berwudu, dia berkumur. Berkumur itu sisa itu kedua-duanya wajib. Maka tidak boleh kalau seorang berpuasa dan berwudu, dia tidak berkumur dan dia tidak sisa dengan alasan seorang berpuasa. Datang wudunya, dua-duanya perkara yang wajib. Dia tetap berkumur dan tetap sisa, ada di sisa, tidak dapat berpuasa menjadi sisa. Berhubung wudu dan mau menjalankan sholat duhur. Begitu panasnya, begitu keringnya mulut, tatkala Rasul menganjurkan yang sunnah itu berwudu sebanyak 3 kali. Nah, karena kering mulutnya, dia berumur sebanyak 10 kali. Tatkala berwudu. Istinsah kemudian bulan. Lebih dari 3. Nah, ini tidak ada penyakit. Nah, meskipun kalau itu juga dari sisi wudunya, ya, menjadi sunnah. Nah, kalau berkaitan dengan puasa tidak apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala, "Au baraka fada qalal ma'u khalqahu lam yakfu." Atau dia bersungguh-sungguh tak kelak perut air dan apabila masuk ke dalam perut, ya, masuk ke kerongkongannya. Nah, ini juga baik tidak membatalkan puasa. Kalau di dalamnya pas-pas. Tapi kalau di dalam terang juga sengaja batalnya. Nah. Baik, jadi ikhwan ibn azakumullah, seseorang yang berkumur-kumur, nah, mungkin setiap siang dia berkumur, meskipun tidak dalam badan berwudu. Nah, begitu dia kering mulutnya, dia berkumur. Terus demikian, tidak ada masalah. Nah, jadi bukan perkara yang membatalkan puasa. Nah, Allah. Baik. Atau misalnya kotak gigi, ya, menggunakan pasta gigi, odol. Baik. Ini juga pada kita dari Allah perkara yang diperbolehkan. Kecuali kalau seorang khawatir, nah, serapah dari pasta giginya itu akan masuk ke kerongkongan dia. Maka semata pun kalau itu ini, Subhanahu Allah, beliau menganjurkan kalau memang dia khawatir dan demikian, maka dia gosok gigi setelah menggunakan odol itu bisa malam hari atau sebelum fajar. Nah, nanti tatkala dia tidak menjalankan puasa, mungkin dia gosok giginya setelah menggunakan odol. Nah, ini nasihat dia. Baik. Kalau Rasulullah, wa man akala khatan fi thulul fajri fakhatuhu. Barang siapa yang makan ragu, ini fajar sudah terbit atau belum, maka sah puasanya. Jadi kalau orang sedang sahur, kemudian dia mendengar azan di sebagian masjid, nah, ragu dia, ini masih gelap, nah, ini masih gelap, saya ragu, ini jangan-jangan fajar belum muncul, dia terus makan, sah puasa, selama dia masih ragu. Nah, karena apa? Hukum asalnya, dia tidak berpuasa karena malam. Nah, puasa itu diawali dengan terbitnya saja. Kalau dia masih ragu, fajar terbit atau belum, berarti masih dipilih keadaan semula, yakni masih malam. Dia masih makan, baik boleh. Tapi tentunya upah masih kita Allah, ini makniun nanti bangun di atas baik jadi. Nah, jadi dibangun di atas bagi nasi. Misal, Fahdini Azzaqimullah, seseorang menyatakan, ini saya rasa ini fajar belum terbit. Nah, apa buktinya? Apa alasannya? Ya, kira-kira belum terbit. Nah, jadi dia tidak bisa untuk membuktikan. Nah, dalam keadaan mungkin mayoritas kaum muslimin, nah, azan pada saat itu, mayoritas. Nah, dia menyatakan ini belum masuk waktu fajar, dia belum bisa membuktikan. Atau maghrib adalah Allah. Dibangun di atas awan yang sunnah. Sekarang, baik, tak kalah kaum muslimin ada, dia ada kemakan. Saya tidak yakin, ini fajar sudah terbit. Besoknya, tak kalah kaum muslimin ada, dihentikan makannya. Nah, kemarin, fajarnya, pas azan katanya belum muncul fajarnya. Sekarang kok yakin fajarnya muncul? Iya, karena kemarin itu, manusia rumahnya sangat enak. Bisa sahur rumahnya enak sekali. Jadi belum habis azan. Nah, ini saya yakin belum masuk fajar. Nah, tapi malah menunya kurang selera. Jadi tak kalah kamu pun azan, saya yakin itu fajar muncul. Nah, ini bangun di atas awal. Nah, ini empat kebinaan. Selama dia yakin fajar belum muncul, diperbolehkan dia dimana. Berarti dia Baik, boleh makan, boleh minum, dan boleh segalanya. Perkara-perkara dilarang bagi orang-orang yang berpuasa. Baik. Qala rahimahullah. Illa in akala syatan fi ghurubi syamsi. Tidak sama hukumnya. Seseorang makan dalam badan dia nafsu. Ini matahari tenggelam lebih dulu. Detik-detik menjelang buka puasa. Nah. Kemudian dia melihat, yang lainnya sudah makan. Ini saya ragu ini matahari tenggelam atau belum. Terus sudah tak makan saja, ragu dia. Enggak boleh. Nah. Karena hukum asalnya selama dia ragu, hukum asalnya dia dalam badan berpuasa. Beda dengan setelah dia sahur. Hukum asalnya dia masih boleh untuk makan. Nah, setelah dia ragu ini fajar terbit atau belum, maka dihukum hukum asalnya. Belum. Setelah dia dalam keadaan menjalankan puasa, dia ragu. Ini sudah tenggelam atau belum matahari. Dia dalam keadaan ragu, dihukum hukum asalnya. Dihukum dia tetap wajib untuk berpuasa. Tidak boleh membatalkan puasa sampai dia yakin matahari sudah tenggelam. Nah, ini kan bisa yang dua dibedakan antara mengawali puasa dan mengakhiri puasa. Baik, hukum asalnya kalau orang sahur dihukumi dalam keadaan tidak berpuasa. Orang yang mau berbuka puasa dihukumi dia sedang berpuasa. Hukum asalnya. Selama dalam keadaan ragu kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya dia sahur berarti belum berpuasa, hukum asalnya itu boleh enggak. Nah, ragukan telah matahari tenggelam atau belum, matahari tidak belum tenggelam. Sampai dia yakin matahari tenggelam. Baik. Kalau Alhamdulillah. Awak sajidan annahu laylan fabana nahara. Awak sajidan annahu laylan fabana nahara. Atau dia yakin. Ini masih malam. Dan ternyata sudah siang. Nah, dia misalnya bangun tidur, setelah berita kamarnya dia makan ini juga maghrib makan. Dia keluar ternyata masih pada subuh terang benderang. Dia yakin tadi itu sudah malam, ternyata masih terang benderang. Baik, tetap sahur. Nah, ini yang paling penting lah. Baik, ini perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian yang paling penting lah. Malam setelahnya berbicara tentang masalah kafarah bagi orang-orang yang sunnah di bulan Ramadan. Nah, ini kita lengkapi dahulu. Kita bahas yang sesuatu yang mungkin banyak terjadi. Dan berarti tidak mungkin di antara kita semua melanggar ketentuan ini, tapi baik, kita berbicara kemungkinan yang mungkin sering kita hadapi. Baik, kita langsung menginjak sebab setelahnya. Ini perkara-perkara yang dimakruhkan. Dan perkara-perkara yang disunahkan. Nah, perkara-perkara yang makruh dan perkara-perkara yang sunnah dan hukum qada. Qala rahimahullah ba ma yukrahu wa yustahabbu wa hukmul qada. Nah, ada tiga yang kedua dalam satu. Yang pertama perkara-perkara yang makruh di jalannya orang berpuasa. Yang kedua perkara-perkara yang sunnah di jalannya orang berpuasa, dan yang ketiga perkara hukum qada puasa. Baik. Qala rahimahullah. Wa yuqra'u jamu rizqihi fa yaqta'u. Yang pertama makruh hukumnya mengumpulkan lidah kemudian menelannya. Makruh menurut beliau rahimahullah. Nah. Baik, ikhwan fillah rahimahullah, ini juga beliau sudah menyebutkan dalilnya yang sudah ketahui. Dan Muhammad bin Shalih Al-Saili rahimahullah beliau berpendapat. Karena itu, kata beliau rahimahullah, lau jama'a rizqahu fattaha. Kalau seorang itu mengumpulkan lidahnya, kemudian dia telan, falaysa makruh. Maka tidak termasuk perkara yang dibenci, bukan perkara yang makruh. Walau yuqal inna thawma nafsun bidzalika. tidak pernah dinyatakan puasanya itu tidak sempurna. Tidak. Ya. Ini perkara tidak biasa. Bukan termasuk batal puasa. Dengan syarat, lubangnya itu masih dikumpulkan. Ya, dikumpulkan dulu di dalam. Tapi kalau dikumpulkan di cangkir, sudah masih itu. Batal puasanya. Kalau sudah keluar dari mulut. Selama dia masih di mulut, tidak ada masalah. Jadi orang yang membaca, orang yang ngomong itu keluar banyak mengeluarkan hujan. Nah, ini ditelan badan sebelum harus kan dia dia keluarkan terus sampai kering. Nah, enggak boleh menelan hujan yang susah. Nah, baik. Jadi menelan hujan telah dikumpulkan tidak ada itu. Bukan tempat yang makruh menurut saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua, baik, dan juga semangat keluarga tersebutkan, tidak wajib untuk meludah terus-terusan setelah berkumur. Nah, kalau orang itu berkumur, karena wuduk misalnya tidak harus, dan mengeringkan mulutnya tidak harus. Nah, ada sisa air yang sedikit-sedikit, yang tidak mungkin kemudian bisa dipisahkan dengan hingga, tidak ada masalah. Lalu itu, nah, tidak merusak puasanya. Baik, dan dia tidak dianggap minum air. Nah, yang kedua, wayahrumu bala'ul musta. Haram hukumnya menelan jahat. Jadi menelan jahat, bukan menelan lidah, menelan jahat. Ini haram bagi orang yang berpuasa, dan juga haram bagi orang yang tidak berpuasa. Nah, karena haram. Dari sisi kesehatan itu berpuasa. Nah, jadi meskipun dia tidak membatalkan puasa, dengan syarat tidak sampai keluar dari mulutnya, tidak batal puasanya. Tapi dari sisi kesehatan, nah, ini termasuk berbahaya. Maka dia sebut jadi termasuk muharram. Nah, ini muharram. Baik. Sehingga pendapat ini yang dirugikan oleh Rasulullah rahimahullah, anna la tuhtiru aydan walau wasul ilal habat salah. Bahwasanya jahat itu kalau sampai ke mulut kemudian ditelan, itu pun tidak membatalkan puasa. Nah, tapi dia haram. Karena mudharat berbahaya. Itu tidak ada kaitannya dengan puasa. Puasa atau tidak puasa, haram. Nah, tapi kalau berkaitan dengan puasa, baik, itu tidak menjadikan batal puasa. Nah, baik. Bagaimana mungkin empat perintah Allah Subhanahu Pak Iga yang sudah kita sebutkan, Pak Kalau kita buat, suruh sholat. Perkara-perkara larangan sifatnya haram, itu juga kita disebutnya. Nah, misalnya, larangan, Pak Kalau kita buat, larangan isbal, muskil, bagi orang laki-laki. Itu larangan yang umum. Tidak bisa dibawa dalam kebiasaan khusus, kalau orang sholat dalam bentuk muskil, batal sholat nanti ya. Karena itu larangan yang haram. Nah, larangan yang umum. Sama dengan ini. Nah, kalau mukhalaf menelak jahat itu secara umum itu haram, walaupun dia diselak atau selak puasa tidak menjadikan batal karena bukan termasuk batal puasa. Tapi dia menjalankan perkara yang haram. Baik. Pada sidina azab kedua demikian pula, nah, Syaikh Muhammad Bukhari Rasulullah rahimahullah menyebutkan tentang darah yang keluar dari gusi. Mungkin seorang pelajar di sisi atau misalnya ini haram untuk ditelan dan haram untuk ditelan termasuk darah yang diharamkan, darah yang diharamkan. Nah, baik. Dan tentang masalah darah ini kan sebenarnya pendapat dari Muhammad bin Khalid ini darah yang keluar dari sisi kata beliau la yajuzu lis-sha'im wa la lil-ghairi. Tidak boleh bagi orang yang berpuasa, tidak juga bagi orang yang tidak berpuasa untuk menelannya. Nah, berdalil dengan khurimat alaikum al-maitatu wad-dam. Berdalil dengan surat al-Maidah ayat yang ketiga, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah. Dan juga poin yang kedua, kata beliau, baik, wa idza waqa'a min as-sha'im fa innahu yusfiru. Kalau itu ditelan oleh orang yang berpuasa, maka beliau Rasulullah maka batal puasa. Nah, ini berkaitan dengan darah. darah yang keluar isinya, atau isinya. Baik. Ini Fadz bin Abdullah, pendapat beliau rahimahullah. Fa innahu yughthiru wa huwa aidan haramun. Darah yang keluar dari isi itu membatalkan puasa dan juga dia baik perkara yang haram. Nah. Wala rahimahullah. Wa yukrahu dhabtu ta'am bila adatin. Makruh hukumnya mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Makruh hukumnya. Jadi seorang mencicipi makanan makruh kalau enggak perlu. Kalau tak perlu dicicipi, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Baik, bisa lepasnya ketika Allah. Seorang penjual nasi goreng. Bukanya menjelang buka puasa. Persiapan berbuka. Nah. Ini dia perjualan Ramadan, belum ahli, dan masaknya belum sisi. Ini rumusnya, takwanya berapa, memang baru pemula. Nah, setiap masak, atau ada orang satu yang beli, karena gak pede, sisi-sisi. Pas lagi antri mungkin sampai 50 orang yang pesan. Setiap masak, sisi-sisi. Kalau tidak lulus saja, tidak masalah. Karena mencicipi itu tidak sampai di telan. Indra perasa itu hanya di lidah. Nah, tapi kalau di telan, tidak ada. Baik, ini dari saja. Atau, pembelinya. Ini mau buka puasa, cari makanan, dia lihat makanan, pedes atau manis. Kata pendapatnya manis, tidak percaya. Nah, sisi, tak masalah kalau melihat. Nah, jadi dia pikir buktikan ini makanan pedas, asin, manis atau apa. Nah, dia buktikan dia tidak masalah. Nah, dia lihat. Apalagi mungkin makanan yang super mahal. Nah, kalau ternyata lezat apa dinyatakan pedagangnya rugi dia, maka dia pikir dulu tidak masalah. Nah, tidak masalah. Harap tidak masalah. Baik, di depan kita ada semua. Baik. Wa madhu ilqin qawi dan mengunyah sesuatu yang kuat aromanya, mungkin kayak fermentaret atau yang misalnya, nah, yang mungkin sangat begitu meresap, itu juga makruh meskipun tidak sampai ditelan. Sehingga kan yang kita ajak semua mencicipi makanan boleh dihajar. Kemudian ibu-ibu yang menyuapi anaknya, mungkin anaknya belum makan yang lembut, dia tidak punya blender, dia punya makanan di masak lembut, kemudian dipulangkan ke anak kulit. Nah, soalnya tidak diselamat, ini juga menyebutkan, ini haji. Baik. Wa in wajada ta'tuhuma fi halqi aqsar. Kata beliau, kalau seseorang itu mencicipi makanan atau minumnya, penyesal pemerintah, kemudian merasakan rasanya di kerongkongan, maka merasakan rasanya di kerongkongan, dan rasanya itu di lidah, bukan di kerongkongan. Kalau dia merasa terasa di kerongkongan, menurut malu, maka lupa. Nah, tapi saya bilang, penyesalnya rasanya Allah belum menyesal, yang batalkan Tuhan itu kalau masuk ke perut. Nah, terhadap barang-barang benda-benda yang hanya sebatas sampai di kerongkongan dan lanjut ke perut. Jadi kalau orang Allah memasukkan sesuatu dan nyantol, nyantol di kerongkongan tidak sampai ke perut, ini tidak batal. Karena yang batal ini kalau sampai ke perut, masih nyantol. Nah, berhari-hari tidak turun. Nah, sudah batal. Karena dia masih di kerongkongan. Nah, ini sebagian pendapat seperti ya. Baik. Wa yaqramu al-irsul mutahallilu in balagha yasahu. Dan haram, jadi haram hukumnya mengunyah dari sesuatu yang begitu cepat terserap oleh air ludia. Nah, begitu cepat terserap oleh air ludia. Nah, mungkin permen dan mungkin misalnya seseorang kalau mengunyah permen meresap cepat ke air ludianya dan langsung masuk ke kerongkongan. Nah, diindahnya dihindari. Walau perahu al-qubla liman takara kasahwata. Makruh hukumnya mencium bagi orang yang bisa bergerak syahwatnya. Nah, jadi mencium. Mencium itu ada tiga jenis. Tiga jenis itu bukan tiga cara menciuman. Dan kita menunjukkan bagaimana model mencium. Ada tiga bukan. Jadi jenis-jenis ciuman itu ada tiga. Satu, ciuman yang tidak mengandung syahwat. Ini ciuman orang tua kepada anaknya. Atau sekali itu. Atau ciuman seseorang kepada teman yang baru datang dari sahabat. Ini gak apa. Yang kedua, ciuman yang kemudian menggerakkan syahwat. Menggerakkan syahwat. Makruh hukumnya. Lain disebut yang alif. Baik. Kemudian, ketiga, ciuman yang dikhawatirkan tinggal pelakunya. Nah, ini haram hukumnya. Jadi ada tiga makruh. Baik. Tidak, di sini, kalau kemudian seorang suami mencium istrinya dan dengan ciuman tergerak syahwatnya, maka makruh itu, hendaknya dijauhi. Nah, hendaknya dijauhi. Ini kan sebenarnya akan menolak. Sehingga, juga dalam masalah mubasar, dalam masalah mencumbu istri, ini juga, kalau kemudian seseorang gampang tergerak syahwatnya, ini hendaknya dijauhi. Tidak peduli dia tua maupun muda. Nah, jadi tidak tua maksudnya kalau tidak tergerak syahwatnya, baik perkataannya dia. Sebaiknya mengatakan kalau tua boleh, kalau muda tidak boleh. Nah, ini bahasa membantah. Rasulullah kalau meninggal, Aisyah masih berumur 18 tahun. Jadi tak kala ini, tak kala Rasul mencintainya, Aisyah masih dalam keadaan muda. Beliau. Nah, baik. Bukan berinah Rasulullah kalau pendapatnya yang mahazam mencuri istri yang harus dalam makam sunnatun mustahabah. Kalau sunnah mustahabah yang termasuk perkara yang takharruf ila Allah. Nah, itu pendapatnya beliau rahimahullah. Dalam perkara yang sunnah dia dijalankan sunnah. Baik, jadi pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, wala rahimahullah wa yajibu istinadu kadhibin. Wajib untuk menjauhi dusta, wa ghibatin dan ghibah, wa hasmi dan mencela. Nah, ini perkara-perkara wajib itu. Baik orang yang berpuasa maupun tidak berpuasa, menjauhi dusta, menjauhi ghibah itu tetap, dan mencela. Baik. Wa yusannu liman kutima qawluhu inni sha'imun dan disunnahkan bagi orang yang dicela untuk menyatakan ini sholat saya sedang berpuasa. Ini dinyatakan secara dohir, ya, dinyatakan dengan lisan, bukan dinyatakan dalam hati. Nah, jadi kalau orang marah-marah, ngajak bertengkar misalnya, dia ucapkan dengan lisannya ini sholat saya sedang berpuasa. Apa faedah? Sebenarnya ini saya mau menyebutkan, dia tidak melajari tampaknya bukan karena berpuasa. Bukan karena dia tidak mampu untuk melawan, tapi karena dia sedang berjuang. Nah, maka puasa itu latihan kesabaran. Nah, dia ditantang macam-macam untuk saya lagi. Menunjukkan kalau dia tidak berpuasa, punya dia mampu untuk dilayani. Sejujur sekarang sedang berjuang. Nah, maka itu latihan kesabaran. Jadi sudah. Pak Darma bersedia. Kalau saya sekarang lagi berpuas, buat darah apa tadi? Itu namanya gak nafsa. Nafsa. Ini panas kebinaan Allah. Perkara-perkara yang sunnah. Wa ta'khiru syuhur. Mengakhirkan sahur. Wa ta'jilul fitr. Dan menyegerakan berbuka. Nah, mengakhirkan sahur. Bisa setengah jam, bisa seperempat jam. Ini tergantung orangnya. Dan tergantung menunya. Kalau makannya banyak, ini saya enggak bisa 15 menit, dia sudah setengah jam, itu sudah mepet, sudah setengah jam. Orang makannya pelan-pelan, 15 menit enggak mampu, sudah setengah jam, ya tergantung orang. Yang penting mepet ya, waktu maghrib, subuh. Dan yang terakhir, baik, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka. Ala rutabun, rutab forma yang lembek, nah, semua baca. Baik itu dimakan kalau tidak ada korma yang kering. Baik itu dimakan kalau tidak ada air. Ini urutannya. sunnah. Yang pertama rukuk, kurma yang basah. Kalau enggak ada kurma yang kering, kalau enggak ada air. Sehingga kalau kita menjalankan sunnah, dihidangkan buka puasa. Ada tahu isi, ada OOT, macam-macam. Dan ada kurma, itu kurma yang dimakan duluan. Nah, bukan tahu isinya. Kalau enggak ada kurma, ada air putih duluan. Bukan kemudian tahu isinya. Misal, ada menu yang bagus, yang enak. Nah, ada kurma. Udah dia ambil menu. Kenapa kok itu dulu? Sunnah kan kurma dulu. Kurma itu banyak kok. Wah, ini enggak ada. Itu enggak ada. Kalau saya makan kurma, enggak kebagian. Ini bento, bento aja. Ini mahal. Nah, kurma itu ada banyak. Itu bisa juga. Ini belum tentu bisa ada. Dia meninggalkan sunnah. Tapi enggak masalah. Tapi dia meninggalkan sunnah. Nah, sunnahnya itu yang pertama rotok, kalau tidak ada tambah, kalau tidak ada air putih. Ada air putih, ada dawet, ada jus, air putih di luar. Nah, karena itu sunnah. Bukan air yang berwarna-warna, air putih di luar. Itu sunnah. Pertama-tama sunnah. Nah, wallahu'alam suhab, wallahu'alam hamadil wal-ahli, wa sahbihi wa sahbihi.